anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala qatalallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Di dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Nabi mengatakan qatalallahu al-yahud wa nasara, semoga Allah memerangi kaum Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Bisa masjid bermakna tempat sujud, tempat ibadah. Bisa masjid bangunan masjid, sehingga bisa bermakna menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Bisa pula bermakna membangun kuburan dalam bentuk masjid. Dua-duanya termasuk larangan ini. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafaz lain dalam riwayat Muslim, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan melaknat Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, atau benar-benar dibangun sebagai masjid. Kalimat la'nat barakallahu fikum maknanya dijauhkan dari rahmat. La'nat maknanya diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihaini, dalil berikutnya, masih dalam dua kitab sahih, dalam Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa Ibn Abbas, dan juga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, keduanya berkata, lama nuzila bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrah khamisatan lahu ala wajhih. Ketika nuzila bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ajal turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi wafat, tafiqa yatrah khamisatan. Tafiqa min af'al syurur, seperti bada'a. Yatrah khamisatan, mulailah beliau meletakkan kain di wajahnya karena merasakan sakarat al-maut. Dan Nabi SAW menyatakan inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada sakitnya. Maka Nabi ketika sakitnya itu akan wafatnya, beliau meletakkan kain di wajahnya. Fa idza tanama biha kashafaha an wajhihi, ketika sudah mulai menurun sakitnya, beliau singkapkan lagi wajahnya. Fa qala wa huwa kadzalik, maka bersabdalah Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau seperti itu, sedang akan wafat. Berarti di waktu yang sangat genting sekali. Tiba-tiba beliau membuka wajahnya dan berkata, la'natullah ala Yahudi wan Nasara. La'nat Allah atas kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan dari perbuatan-perbuatan mereka. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berarti berita dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan berita dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi mengatakan semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, adalah peringatan buat kita, tahdzir. Wahai kaum muslimin, hati-hati dari perbuatan tersebut, karena Yahudi dilaknat karena itu, Nasrani dilaknat karena itu. Yani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi sahihaini, dalil ketiga. Masih dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, semuanya dalam dua kitab sahih, kitab yang tersahih di antara semua kitab-kitab hadis. Artinya tidak perlu dipertanyakan lagi kesahihannya. Enggak perlu dipertanyakan lagi kesahihannya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, dari istri-istri Nabi Aisyah wa Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu taala anhunna, dzakarata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan, bahwasanya disebutkan di hadapan Nabi kisah tentang gereja yang dilihat oleh beliau, oleh Ummu Habibah, di negeri Habasyah. Yuqalu laha Maria. Gerejanya dinamakan dengan Gereja Maria. Di sini biasanya namanya Gereja Bunda Maria. Qala atau qalat, dikatakan, wa dzakarata min husniha, disebutkan pula oleh beliau-beliau tadi betapa bagusnya gereja itu. Wa tasawir fiha, dan betapa banyaknya gambar-gambar di dalamnya. Faqala Rasulullah sallam, ulaika qaumun idza mata fihimul 'abdus salih aw al-'abdus salih banau 'ala qabrihi masjida. Ternyata Nabi mengomentari kisah yang dikisahkan oleh Ummu Habibah. Barakallahu fiikum, perlu dikisahkan bahwa sebelum dinikahi oleh Rasulullah sallam, Ummu Habibah diajak oleh suaminya hijrah ke Habasyah. Habasyah adalah kerajaan Nasrani yang dipimpin oleh rajanya di sana, barakallahu fikum, yang juga Nasrani. Maka mereka melihat betapa banyaknya gereja-gereja di sana. Di antaranya yang mereka lihat, katanya, ini bangku-bangkunya, ya, apa yang pernah tahu gereja? Kemudian di sini ada bayi bersayap, di sini ada bayi bersayap, di sini ada gambar Bunda Maria, di sini ada gambar, apalagi di sini ada alat musik dan sebagainya, ada kur nyanyi bersama di depan, banyak hiasan di pinggir-pinggirnya. Itu yang sekarang, yang dulu juga sama, cuma bagaimananya saya tidak tahu. Yang saya tahu yang sekarang ada lilin-lilin yang ternyata sudah palsu, sudah lampu-lampu saja berbentuk lilin. Digambarkan, diceritakan semua itu oleh Ummu Habibah dan juga diceritakan oleh Ummu Salamah. Barakallahu fiikum, semoga Allah meridhai mereka, kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa kami melihat gereja di sana bagus-bagus, banyak gambar-gambarnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata Rasulullah sallam tidak suka dengan itu dan justru mengomentarinya dengan kalimat ulaika idza mata fihim ar-rajulu salih aw 'abdu salih banu 'ala qabrihi masajid wa sawwaru tilka as-suwar mereka itu kalau mati orang soleh mereka atau mati nabi mereka, mereka akan bangun di atas kuburannya bangunan tempat ibadah, masjid tempat sujud. Dulu ibadah mereka masih dicampur antara nyanyi dengan sujud. Sekarang sudah habis sujudnya. Tinggal sisa nyanyinya saja. Ikhwan ibn a'azukumullah. Kemudian kata Nabi, wasawwaru tilka suwar, mereka bikin gambar-gambarnya. Ada gambar malaikat, katanya karena malaikat itu enggak punya dosa, maka wajahnya kayak bayi. Maka digambarkan bayi. Karena malaikat itu bersayap, maka bayinya dikasih sayap. Kemudian gambar Bunda Maria, seorang wanita yang berkerudung, padahal mereka semuanya enggak ada yang berkerudung. Rapi kerudungnya. Demikian pula menggambarkan seorang laki-laki berjenggot memakai tongkat. Katanya Isa, kata mereka Al-Masih. Sedangkan mereka enggak ada yang berjenggot sama sekali. Ala kulli hal, mereka membuat gambar-gambarnya katanya untuk memuliakan. Ternyata di akhir kalimat Nabi menyatakan dengan kalimat yang sangat keras. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Syirarul khalq, sejelek-jelek makhluk. Ini mengerikan sekali, barakallahu fikum. Apakah patut ditiru yang seperti ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syirarul khalqi? Kembali kepada kita, berkata hadisnya secara lengkap. Kata Nabi alaihi wasallam, ulaika qaumun, mereka itu adalah satu kaum. Idza mata fihimul 'abdus salih, kalau meninggal salah seorang hamba yang saleh di tengah mereka, awir rajulus salih atau laki-laki yang saleh, banau 'ala qabrihi masjida, mereka bangun di kuburannya tempat sujud, tempat ibadah, gereja-gereja. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka menggambarkan gambar-gambarnya. Dan gambar bisa dua makna, imma gambar lahadzil wa imma gambar laisat lahadzil, suratun lahadzil wa suratun laisat lahadzil, gambar yang berbayangan dan gambar yang tidak berbayangan. Artinya gambar di tembok-tembok itu yang tidak berbayangan, atau patung-patungnya di depan gerejanya ketika akan masuknya, semuanya. Kalau salib jangan ditanya. Di mana-mana ada. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipuji apa dicerca berarti? Dicerca. Kalau dicerca berarti disuruh mengikuti atau disuruh mengingkari? Disuruh menjelisi, jangan sama. Lakum dinukum waliyadin. Ini toleransi yang syar'i. Kamu dengan agama kamu, kami beda, maaf. Kami bukan kalian, kalian bukan kami. Kami gak akan tiru-tiru kalian, dan kalian gak harus niru kami. Tidak ada barakallahu fikum kecuali perintah untuk masuk Islam. Tidak butuh untuk menyerupai. Saya tetap Nasrani, tapi saya ingin sholat id. Gak usah. Gak diterima. Kok yakin gak diterima? Karena kalau dasarnya kafir, ibadah apapun gak diterima. Kalau mau masuk Islam, baru beribadah diterima. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Riwayat berikutnya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala la'ana Rasulullah sallam za'iratul qubur wal mutakhidin 'alayha al masajid was suruj. Riwayat yang keempat dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam melaknat zairatil kubur, wanita-wanita yang berziarah kubur. Sabar dulu, nanti akan ada riwayat yang lebih sahih. Di sini wanita yang berziarah kubur dilaknat. Tapi yang lebih sahih, zuwaratil kubur, wanita yang sering-sering ziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid. Yang kedua yang dilaknat adalah yang menjadikan kuburan sebagai masjid, masjid sebagai tempat ibadah. Wal muttakhidina 'alaiha as-suruj. Yang ketiga yang membikin di kuburan lampu-lampu. Pelita-pelita. Suruj bentuk jamak dari siraj. Sirajan munira. Pelita yang bercahaya. Siapa yang ketika ibadah memegang lilin? Hah? Cahaya. Siapa yang ketika ada korban dari mereka, mereka pasang lilin di tempat kuburannya. Bahkan di tempat kecelakaannya. Hum! Haula! Maka jangan kita ikut-ikutan menyalakan pelita di kuburan. Menyalakan penerangan lampu-lampu di kuburan. Disebutkan riwayatnya di sini dhaif dengan lafaz tersebut. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa dha'afahu Al-Albani fi Sunan. Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini dengan lafaz ini. Adapun lafaz yang lain disebutkan dengan kalimat zuwarat dan itu yang sahih. Zuwarat artinya tukang ziarah, wanita tukang ziarah dilaknat. Fa hadha tahdzir minhu. Dengan empat dalil ini, tentunya masih ada lagi dalil yang lain, tapi dicukupkan oleh beliau empat dalil ini yang isinya tahdzir wal la'an. Isinya tahdzir dan la'anat. Hadha tahdzir minhu wal la'an. An musyabahati ahli al-kitab fi bina'il masjid ala qabri rajul salih sarihun fin nahyi anil musyabahati fi hadha. Kata Syekhul Islam, hadis-hadis ini yang mengandung peringatan, tahdzir, dan mengandung la'nat terhadap ahlul kitab yang membangun masjid di kuburan orang saleh, yang membuat gambar-gambarnya, yang membuat pelita-pelita di kuburan, maka ini semua mengandung peringatan agar jangan menyerupai mereka. An-nahyu anil musyabahati fi hadza. Ini larangan untuk menyerupai mereka. Untuk apa Nabi menyatakan mereka dilaknat, mereka begini, mereka hanya mujarradud dam, hanya cercaan begitu saja, enggak ada hikmahnya? Ada. Artinya pelajaran buat kita dan kalian kaum muslimin agar jangan seperti mereka. Jangan menyerupai mereka, jangan lakukan apa yang mereka lakukan, jangan sampai kita dilaknat seperti mereka dilaknat. Jangan sampai kita dimurkai seperti mereka dimurkai. Jangan sampai kita mendapatkan kebinasaan seperti apa yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Mereka binasa. Wa dalilu ala hadar an jinsi a'malihim haitsu la yu'man fi sa'iri a'malihim an takuna min hadal jinsi. Dan juga di samping larangan untuk menyerupai mereka, juga larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. An jinsi a'malihim, dari jenis amalan-amalan mereka. Membangun kuburan, menjadikannya tempat ibadah, diberi kubah, diberi pelita-pelita, kemudian-kemudian, itu semua bisa diringkas dengan satu kata. Apa? Al-ghulu fi qabri rajulin salih. Ghulu, berlebihan dalam mengagungkan kuburan orang saleh. Sehingga barakallahu fikum, seakan-akan hadis tadi sini berkata kepada kita kaum muslimin, jangan ghulu dalam mengagungkan kuburan orang saleh. Tetaplah di atas sunnah, kuburan tidak lebih dari satu jengkal. Tanahnya hanya tanah yang ada di situ, jangan ditambah tanah dari yang lain, jangan ditambah semen, jangan ditambah batu bata, apalagi dicor dan seterusnya dan seterusnya. Cukup apa yang ada, tandai dengan batu, selesai. Loh ini kuburan orang saleh, walaupun orang saleh. Kuburan para sahabat, walaupun para sahabat. Tidak ada ajaran untuk memuliakan kuburan sampai sebegitu rupa. Justru yang mengagungkan kuburan sampai berlebihan mereka ahlul kitab. Ada kuburan di situ, kuburan Nasrani. Melihat bagaimana keadaannya, bangunan-bangunan beton segala macam, ada rumah-rumahannya, ada ininya, ada ini. Muzakhraf. Orang mati. Kamu bikin sebagus apapun dia enggak tahu. La yanfa. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Nabi melarang untuk meninggikan kuburan. Nabi melarang untuk membuat pelita-pelita. Nabi melarang untuk meninggikan bangunan-bangunan. Nabi melarang untuk membuat kubah-kubah di kuburan. Melarang untuk membangun masjid di kuburan. Melarang ini semua dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dalam kitab-kitab sahih. Afala ta'qilun? Afala tadhakkarun? Afala yattaqun? Apakah tidak mau berpikir? Apakah tidak mau mengambil pelajaran? Apakah tidak mau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwan ibn a'azakumma, kembali kepada kitab. Qala thumma minal ma'lumi. Ma qadub tuliya bihi kathirun min hadihil ummah. Kemudian, sudah diketahui bersama. Bencana musibah yang telah menimpa kebanyakan dari umat ini, umat Islam. Itu musibah min bina'il masajid 'alal qubur, membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan. Hanya karena pengagungan yang berlebihan terhadap orang soleh, itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang sering dipakai hanya logika. Logika yang salah. Katanya kalau rumah dibacakan surat Al-Baqarah, setan akan lari. Apalagi rumah bercahaya. Mereka kemudian logikanya main. Berarti kalau kuburan dibacakan akan terang. Maka mereka baca di kuburan, baca Quran, supaya kuburan di bawahnya terang. Terus berpikir lagi. Kalau begini, akan dibangun masjid yang nanti di sana imam baca tiap 5 waktu. Apalagi tarawih, apalagi akan bercahaya terus kuburannya. Bangun masjid. Ini barakallahu fikum, logika yang salah karena menyamakan dua yang berbeda. Alam dunia dengan alam barzakh. Alam dunia dengan alam barzah sangat jauh berbeda. Bahkan maknanya barzah adalah pemisah. Tidak bisa berhubungan antara barzah dengan dunia. Tidak bisa berhubungan dengan cara apapun. Itu alam tersendiri, ini alam tersendiri. Maka barakallahu fikum. Dua-duanya alasan yang tidak bisa diterima. Alasan mengganggukan orang soleh disebutkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Bahwa menghormati orang saleh adalah memegang petuah-petuahnya, memegang nasihat-nasihatnya, bukan dengan membangun kuburannya atau membangun meninggikan kuburannya, bukan itu. Tapi terima ilmunya, terima nasihatnya, pegang kuat-kuat ajarannya. Barakallahu fikum. Yang kedua juga lebih besar lagi kesalahannya ketika menyatakan bahwa itu bisa menerangi kuburan. Wakil al-amraini muharram. Barakallahu fikum. Ittikhadul kubur masajid bila bina. Ada dua makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang satu, ittikhadul kubur masajid bila bina. Menjadikan kuburan seperti masjid tapi tidak dibangun. Apa maknanya? Fungsinya. Dijadikan seperti fungsi masjid. Mereka berdatangan ke sana untuk sholat, mereka berdatangan ke sana untuk baca Quran, mereka datang sana untuk berzikir dan seterusnya. Yang seharusnya ke masjid, bukan ke kuburan. Masjid tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Tetapi sebagian mereka mendapatkan musibah, bencana, yaitu menjadikan kuburan seperti tempat ibadah, walaupun tidak dibangun. Mereka sholat, mereka berzikir, mereka baca Quran di kuburan. Sedangkan yang kedua, Bina'il masjid alal kubur. Benar-benar membangun masjid. Seperti masjid di atas kuburan. Ada yang kuburnya di tengah sini. Jadi masjidnya mengelilingi kuburan itu. Orang sholat mengelilingi kuburan tersebut. Ada yang dibangun masjid, kuburannya persis di bawahnya mihrab. Jadi imam di bawahnya kuburan. Ada yang di samping kanan, samping kiri, macam-macam. Yang jelas dibangunnya masjid itu karena kuburan. Barakallahu fiikum. Kalau mereka mengubur seseorang di masjid, maka dinasehati untuk dipindah, bisa. Tapi kalau dibangunnya masjid karena menghormati kuburan, itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Wa kilal amrayni muharram. Dua perbuatan itu dua-duanya haram. Apakah yang benar-benar membangun masjid ataupun yang hanya memfungsikan sebagai fungsi masjid. Kilal amrayni muharram wa mal'un fa'iluhu bil mustafid minas sunnah, dengan dalil yang mustafid dari sunnah. Walaysa hadha mawdu' istiqsa ma fi dhalik, dan di sini bukan tempatnya kita mengumpulkan semua dalil. Kalau kita kumpulkan semua dalil tentang masalah kuburan ini, bisa satu buku tersendiri, satu kitab tersendiri. Idil gharad al-qa'idah al-kulliyah, karena pembahasan di sini tujuannya hanya menetapkan satu kaidah yang menyeluruh, yaitu jangan meniru ahlul kitab, jangan meniru jalannya orang-orang kafir. Wa in kana tahrimu dhalika qad dzakarahu ghairu wahid min ulama'i at-tawa'if, walaupun larangan untuk membangun masjid di kuburan atau membangun kuburan sebagai masjid, larangannya sudah disebutkan oleh bukan satu dari ulama, bukan hanya satu, banyak dari para ulama. Di antaranya di sini dikatakan min tawa'if, dari sekian mazhab, min ashabi Malik wa ashabi Syafi'i wa Ahmad wa ghairihim, dari pengikut Imam Malik, pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Ahmad dan lain-lainnya. Wa li hadza kana as-salaf min as-sahabah wat-tabi'in yubalighuna fil man'i mimma yajurru ila mithli hadza. Oleh karena itu para salafus salih, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sangat keras menentang. Bukan hanya menentang pembangunan masjid di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid, yang mengarah ke sana sudah dilarang oleh para sahabat dan tabi'in. Yubalighun, bahkan dengan tegas. Wa fihi min al-athari ma la yaliqu dhikruh, bahkan ada asar-asar yang barakallahu fiikum tidak perlu kita bawakan di sini karena terlalu banyak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, laisa ma'nahu ma la yaliqu syar'an, bukan tidak pantas di sini secara syar'i, bukan. Maksudnya akan pindah pembicaraan. Kita berbicara sedang membahas jangan menyerupai orang-orang kafir, ahlul kitab dan lainnya. Kalau dibawakan semuanya akhirnya berubah pembahasan. Maka itu ada pembahasan yang tersendiri. Dan man yurid an yatawassa fal yatawassa fi kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, atau Taisirul Azizul Hamid, juga syarah kitab Tauhid, atau kitab-kitab yang sejenis yang membahas tentang kitab Tauhid. Barakallahu fiikum. Hatta rawa Abu Ya'la al-Musili bisanadihi, hingga Abu Ya'la al-Musili menyebutkan dengan sanadnya, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, menyampaikan kepadaku Abu Bakar ibn Abi Syaibah, haddatsana Yazid ibn al-Habbab qala haddatsana Ja'far ibn Ibrahim min waladi dil janahain qala haddatsana Ali ibn Umar an abihi an Ali ibn al-Hasan, meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ali ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, cucunya Ali ibn Abi Talib yang berarti dari kalangan ahlul bait. Anahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin. Hasan ibn Ali melihat seseorang masuk ke celah-celah dinding yang menutupi kuburan Nabi. Ini kuburan Nabi biasa, tidak dibangun sama sekali. Tetapi karena banyak orang yang berdatangan dalam keadaan berlebihan, melampaui batas, maka ditutup. Baik. Tetapi barakallahu fikum, penutupnya itu tidak rapat 100%, ada celah-celahnya. Barakallahu fikum. Tiba-tiba Al-Hasan ibn Ali melihat seseorang masuk ke celah-celah itu menuju kuburan Nabi. Fayadkhulu fiha fayad'u. Masuk ke kuburan Nabi kemudian berdoa. Fanahahu Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, Ali ibn Hasan ibn Ali masuk berdoa kemudian dipanggil oleh Ali ibn Hasan ini, marilah kemari. Qala atattakhidu qabri idan, aku mendengar dari bapakku, dari kakekku, dari Nabi. Bapaknya siapa? Hasan. Kakeknya siapa? Ali. Dari Nabi SAW. Kata Ali ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib berkata, aku mendengar setelah dipanggil orang tadi, dari ayahku, dari kakekku Ali, dari Nabi SAW, bahwa Nabi menyatakan, jangan jadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat keramaian. Wala buyutakum kuburan, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aynama kuntum, sesungguhnya salam kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Dinasehati orang tadi ketika ditanya, mau apa kamu ke kuburan tadi? Aku mau memberi salam kepada Nabi dan berdoa. Dengar ya, aku mendengar dari bapakku, dari kakekku, dari Nabi SAW. Silsilah ahlil bait, sanad ahlil bait. Bahwasanya beliau berkata, jangan jadikan kuburanku tempat keramaian. Kalau kamu enggak saya larang, akan datang ribuan orang ke sini. Dan akhirnya jadinya kuburan sebagai perayaan, sebagai keramaian. Dan Nabi menyatakan, jangan jadikan kuburanku sebagai ini. Dan kata beliau, masih dari Nabi SAW menyatakan, salamlah kepadaku dari manapun anda berada. Karena salam kalian akan sampai kepadaku. Haitsu kuntum, dari manapun kalian berada. Fa anta wa man bil andalus illa sawa. Dalam merawat riwayat lain ada kalimat itu. Di sini tidak ada. Fa ma anta wa man bil andalus illa sawa. Maka kamu yang tadi mendatangi kuburan dengan orang yang di Andalusia kecuali sama. Ketika beri salam, assalamualaikum ya Rasulullah, atau mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, nyampe sama. Kamu di situ dan orang yang di Andalus tidak beda, sama saja. Demikian dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hafiz dalam mustakhrajihi. Rawi Sa'id bin Mansur fi sunanih, diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammad qala akhbarani Suhail ibn Abi Suhail qala ra'ani al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib عند القبر فناداني. Sekarang yang meriwayatkan orang tadi yang masuk ke celah tembok untuk masuk ke kuburan Nabi itu, aku ketika masuk ke kuburan, ro'ani, dilihat oleh Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Inda qabri, ketika aku di kuburan, fanadani, kemudian beliau memanggil aku, wa huwa fi baiti Fatimah, sedangkan beliau ada di rumahnya Fatimah. Dekat di situ terlihat. Ya ta'asya, sedang makan malam. Faqala halumma ilal asya. Ta'al, sini. Saya, iya, kamu sini. Mari kita makan bersama. Diajak makan malam. Faqultu la uriduh. Aku enggak pengen makan. Faqala mali ra'aituka 'indal qabr. Kata Al-Hasan bin Ali, mengapa aku melihat engkau ada di kuburan tadi? Qultu sallamtu 'alan nabi. Aku hanya beri salam, katanya. Faqala idza dakhalta al-masjid fasallim. Cukup ketika kamu masjid, masuk ke masjid, cukup di situ kamu beri salam. Maka disunahkan ketika kamu masuk masjid, di Masjid Nabawi, Allahumma aftahli abwaab rahmatik, Allahumma salli wa sallim ala, atau assalamu alayka ya Rasulullah. Cukup ketika kamu masjid, kamu beri salam. Thumma qala inna Rasulullah sallam qala, karena sesungguhnya Nabi bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat keramaian. Wa la tattakhidhu buyutakum maqabir, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. La'anallahu al-yahud, Allah melaknat Yahudi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wa sallu 'alayya, dan salawatlah atasku, fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Khawli bidina 'azakum Allah. Nabi SAW menyatakan, jangan jadikan buyutakum masajid, maqabir atau kuburan, dan jangan jadikan kubur masajid. Dari dua kalimat ini, seorang yang cerdas pasti akan tahu berarti hukumnya rumah dan kuburan sangat jauh berbeda. Rumah jangan dijadikan kuburan, jadikan rumah bercahaya dengan surat Al-Baqarah, dengan Al-Quran, dengan salawat, dengan salat-salat sunnah, salawat sunnah. Sedangkan kuburan jangan dijadikan tempat ibadah, jangan dijadikan masjid, jangan dijadikan tempat baca Quran, tempat salat, tempat zikir. Adapun rumah, ramaikanlah dengan zikir, dengan salawat, dengan salat sunnah, dengan baca Quran, dengan Al-Baqarah. Fa inna syaitan yafir, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti buyut dengan kubur sangat berbeda, sangat bertentangan. Rumah disuruh diramaikan dengan qiraatul Quran, dengan salat sunnah, dengan zikir, dengan bacaan-bacaan zikir dan salawat. Sedangkan kuburan jangan dijadikan tempat ibadah. Mengapa dibalik? Rumah diramaikan, rumah dijadikan sepi, enggak ada bacaan Al-Qur'an, enggak ada zikir dan sebagainya. Sedangkan kuburan diramaikan dengan salawat, qiraatul Quran dan seterusnya. Fa hadza 'akas ma ya'muruhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka membalik apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid, dan jangan jadikan rumah sebagai kuburan. Ramaikanlah rumah dengan ibadah, tapi kuburan jangan jadikan masjid. Ramaikanlah masjid rumah Allah dengan ibadah, tapi kuburan jangan dijadikan tempat ibadah. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.